عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خاتم الكرام، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada sore hari ini kita bisa hadir di dalam taklim kita yang merupakan bagian dari amalan yang mulia, bagian dari ikhtiar untuk menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kelurusan hati kita untuk berada di atas al-haq, di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah teguhkan hati kita untuk senantiasa bersandar di atasnya. Istiqomah di atas sunnah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah di atas sunnah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebihi nikmat tauhid, nikmat hidayah. Melebihi nikmat hidayah. Sebab ada kalanya orang dapat hidayah kemudian tidak istiqomah. Maka tidak ada artinya hidayah ketika dia tidak istiqomah. Ya. Oleh karena itu harus hati-hati, harus waspada terhadap sebab-sebab yang menggelincirkan hati. Harus waspada terhadap sebab-sebab yang menjerumuskan iman. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendapatkan hidayah dan mendapatkan kelurusan hati. Di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma dini wasaddidni. Allahumma dini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan kelurusan hati. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menindaklanjuti materi kita tentang al-asbab ikhtilaf al-sunnah, mengkaji tentang sebab-sebab terjadinya menyelisihi sunnah. Apa yang menyebabkan umat ini menyelisihi sunnah? Nah, yang dimaksud menyelisihi sunnah ini adalah menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas tidak benar. Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita. Ya, beliau mengatakan man ya'is minkum min ba'di. Ya, kata Nabi, barang siapa yang hidup setelah aku tinggalkan nanti. Nabi berkata, barang siapa yang hidup setelah aku tinggalkan nanti. Apa kata beliau? Fa sayarukhtilafan katira. Kalian akan melihat, kalian akan menemui, mendapatkan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Ini akan terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat, perselisihan dalam beragam. Dan itu Nabi sudah sampaikan kepada kita. Setelah menyampaikan berita ini, Nabi memberikan solusi. Apa kata beliau? Di saat terjadinya perbedaan yang begitu banyak yang kalian akan saksikan nanti, Nabi berpesan, alaikum bisunnati. Satu solusinya apa? Hendaknya engkau berpegang erat dengan sunnahku. Artinya apa? Ya jangan ikuti kalau nyelisih sunnah. Berpegang erat dengan sunnahku. Kenapa? Kita yakin yang diajarkan Nabi sudah cukup, Pak, sudah cukup. Sempurna, cara yang paling sempurna itu cara yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang paling sempurna, terbaik sudah. Ya, maka enggak boleh ada keraguan di sini. Itu pesan Nabi, alaikum bisunnati. Yang kedua apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan berpegang erat kepada sunnahnya para sahabat. Artinya sunnahnya para sahabat itu apa? Cara memahami beragama ini. Ya, kan terjadinya ikhtilaf itu diantaranya perbedaan cara memahami itu yang terjadi. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semuanya. Dan sudah kita bahas beberapa poin, di antaranya adalah ittiba'ul hawa. Ya, kejahilan itu yang pertama. Yang kedua ittiba'ul hawa. Kemudian yang ketiga apa kemarin? Bersandar kepada akal. Bersandar kepada akal. Yang enggak masuk akal enggak diterima. Yang enggak masuk akal enggak diterima. Seperti peristiwa kiamat. nanti matahari akan terbit dari barat. Enggak diterima, kenapa? Enggak masuk akal. Ini ada kelompok seperti itu. Jadi semuanya disandarkan kepada akal. Peristiwa Isra Mi'raj enggak bisa diterima. Mukjizat Nabi, Nabi Musa membelah laut, enggak bisa diterima. Ada kelompok seperti ini dan sudah beredar. Masya Allah. Salah satunya yang sangat vokal untuk menolak mukjizat itu enggak ada. Itu salah satunya dari Surabaya beberapa tahun yang lalu. Nah, sempat ramai. Terus ada lagi yang enggak mau dengan sunnah. Enggak mau dengan sunnah. Enggak meyakini sunnah itu kebenaran. Karena perbedaan-perbedaan terjadi itu karena hadis. Maka kelompok ini menamakan ingkar al-hadis. Ingkar sunnah. Ada seperti itu. Dan saya sempat membedah bukunya salah satu penulis yang dari daerah Waru, waktu itu kita bedah tentang studi kritis. Waktu itu kami sampaikan di daerah Surabaya Timur. Pembahasan tentang buku yang berjudul Revolusi Al-Quran. Ya, jadi isinya Quran semuanya, gak mau sunnah. Cuma saya tanya, sholat lima waktu? Iya, nah ini masalah ini. Masalah ini. Karena dalam Al-Quran tidak ada sholat lima waktu, yang ada di dalam sunnah. Saya tanya, lima waktu itu sholat apa sampean? Isya, nah ini masalah ini. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan sholat Isya, yang ada di mana? Di sunnah. Makanya ada satu peristiwa yang menggelitik ya, di beberapa tahun yang lalu ada tokoh utama di Jawa Barat, Bogor apa Bandung begitu, tokoh ahli sunnah, ingkar sunnah ini, meninggal dunia. Meninggal dunia. Kemudian salah satu ustadz yang ingin melihat langsung bagaimana orang ingkar sunnah merawat orang mati, karena di Quran gak ada bagaimana merawat jenazah. Kalau gak pakai sunnah pakai apa kira-kira? Salah satu ustadz yaitu kakaknya ustadz Jijin Hafizuddin yang dulu pernah dicalonkan presiden itu beberapa tahun yang lalu. Nah, kakaknya beliau itu hadir di sana untuk menyaksikan bagaimana orang-orang gak mau hadis itu merawat orang mati. Ini teman akrab beliau. Teman akrab yang meninggal itu teman akrab beliau. Kakaknya Ustaz Didin ini. Ya, jadi seorang ustaz punya teman akrab ingkar sunnah. Seru yang coba diskusi gitu. Nah, begitu datang ke sana, santri-santrinya pengikutnya ini bingung. Bingung. Dan beliau gak menawarkan diri, cuma diem aja ditanyain. Akhirnya salah satu orang kepercayaannya mendekati kakaknya Ustaz Didin ini, minta tolong. Minta tolong untuk ikut membantu merawat jenazah ini. Beliau tolak. Saya menghormati keyakinan teman saya ini. Ini kan sahabat karib saya. Dan beliau itu gak mau dengan sunnah. Dan selalu nyerang sunnah. Nanti hadis dia. Ya. Nah, saya menghormati keyakinan beliau. Saya gak berani cawe-cawe dalam hal ini. Udah monggo diramut silakan yang tidak pakai sunnah gitu. Akhirnya bingung, Pak. Bingung karena dalam Quran kan enggak ada. Bagaimana merawat? Ini dimandikan atau enggak? Pakai kain kafan atau pakai jas hujan? Bingung dia. Akhirnya saya mau tak rambut dengan sunnah. Kalau saya diserahin tak rambut dengan sunnah, dengan hadis. Kalau hadis jelas sudah selesai, tidak sampai satu jam selesai. Akhirnya mau. Nah, setelah itu mereka ngaji semua kepada hadis. Ya, makanya temannya ini, santrinya yang dari Surabaya itu tak tanya, ustadznya sholat gak? ya sholat. Nah ini masalah ini. Sholat apa dia? Rukuknya gimana rukuknya? Ya, rukuknya bagaimana? Baik. Jadi tidak boleh disandarkan kepada akal semata. Kemudian yang keempat, yang merupakan faktor terbesar orang menyelisih sunnah adalah taklid wa ta'asub, fanatisme dan ikut-ikutan. Ya. Rasulullah dalam sebuah hadisnya melarang kaum muslimin untuk menjadi kelompok ikut-ikutan ini. Itu dalam hadis disebut imma'ah. Disebutkan dalam hadis disebut imma'ah. Imma'ah itu orang yang apa? Ikut-ikutan. Itu imma'ah namanya. Dalam satu riwayat, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, nasihat dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, la yakunu ahadukum imma'ah. Janganlah salah seorang di antara kamu menjadi imma'ah. Jangan salah seorang di antara kamu menjadi imma'ah. Qalu, para sahabat yang lain bertanya kepadanya, wamal imma'ah ya Abi Abdurrahman? Apa yang dimaksud imma'ah itu wahai Abu Abdurrahman? Panggilan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dimaksud dengan imma'ah? Lalu sahabat Ibnu Mas'ud menjawab, innama ana ma'annas. Orang-orang mengatakan saya mengikuti orang-orang. Saya mengikuti orang-orang. Inna tadu itadaitu. Jika mereka mendapat petunjuk, maka saya akan mendapatkan petunjuk. Wa in dallu dallaltu. Kalau mereka tersesat, ya saya juga ikut tersesat. Ala la yuwattinu ahadukum nafsahu ala in kafaron nas an la yakfur. Beliau mengatakan, maka ingatlah kalian semua, kata beliau, ingatlah kalian semua. Hendaknya salah seorang di antara kalian menguatkan dirinya. Hendaklah salah seorang di antara kalian apa? Menguatkan dirinya, yaitu ketika orang lain kufur, maka hendaknya dia jangan kufur. Ojo ngikut mengekor manusia. Orang begini ikut begini. Orang begitu ikut begitu. Coba jenengan renungkan, yang begini kan gak punya pegangan namanya. Dan ini rata-rata hubbud dunya. Ini bagian dari apa? Hubbud dunya. Kenapa? Takut dicela. Betul apa tidak? Kenapa kita ikuti semua alur manusia? Gak enak. Pasti begitu jawabannya. Enggak enak gitu. Nanti takut tersungging apa singgung. Takut apa? Tersinggung. Jadi kita enggak mau menimbulkan kebencian. Karena itu, Pak. Maka dalam urusan memegang kebenaran tidak boleh takut dibenci orang. Itu prinsip yang harus dipegang. Ya kalau mengikuti semua orang kemudian takut dibenci, lihat dalam pekerjaan seperti hari ini. Kerja di mana yang ada kejujuran? Lalu kita ikut mencemplungkan diri ketidakjujuran itu. Karena takut menyinggung orang-orang yang gak jujur. Lalu mendukungnya, membolehkannya, mengaminkannya, dan mengikutinya. Tidak begitu cara berpikir menurut syariat. Itu pertama. Yang kedua, Nabi dan Rasul yang diutus ke kaumnya, itu diterima apa ditolak? Diterima apa ditolak? Kenapa? Karena menyelisih iman. Bukan kita berarti harus menyelisih, tidak. Yang harus kita jadikan patokan untuk dijadikan pegangan hidup itu syariat atau adat itu loh, Pak. Kan ini yang menjadi masalah. Nabi Nuh diusir, dibenci, dimusuhi. Karena dianggap menyelisih adat kebiasaan. Ajaran yang dibawa dianggap baru oleh mereka. Berjalan, diingkari dengan penuh pengingkar. Nabi Nuh 950 tahun menghadapi pengingkaran seperti ini. Berikutnya terus sampai Nabi Allah Ibrahim, Khalilur Rahman Nabi Ibrahim, harus berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Ini gak main-main. Sampai diusir oleh orang tuanya. Pergi engkau ya Ibrahim, ya, di waktu yang panjang katanya. Artinya jangan kembali lagi. Kalau nanti kamu balik dan tetap ngajari ini, aku rajam. Belum gak main-main. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan intimidasi dari siapa? Orang tuanya. Sampai di situ enggak Nabi Lut diterima padahal ditolak. Nabi Musa, Nabi Isa, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berhadapan dengan keluarga besar beliau dan harus keluar dari tanah air beliau. Itu disebabkan karena ini. Dan Al-Quran telah memberikan penjelasan kepada kita di beberapa ayat. Di beberapa ayat. Pertama kita lihat surat Al-Baqarah 170. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Allah ingatkan kita. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna shay'a la yakiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Quraisy, apabila mereka diajak, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Ikuti apa yang diturunkan Allah, berarti mengikuti Allah. Yang diturunkan Allah apa? Air hujan. Apa? Wahyu. Keliru tinggi itu air hujan ini. Ikuti apa yang Allah turunkan, ikuti wahyu, ikuti Al-Quran, karena itu yang diturunkan oleh Allah. Apa jawab mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Makanya kemarin saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, pondasi dasar agama orang-orang awam itu ada tiga. Ya, pondasi dasar orang-orang awam itu ada tiga. Satu, hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini apa yang dia anggap baik. Apa yang dianggap baik itu yang dijadikan pegangan. Nah ini bahaya ini nanti, karena ketidaktahuan. Termasuk ngapunten ya, syair-syair Arab itu sekarang dianggap selawat sekarang. Loh iya. Seperti saya sedih, kalau saya tertarik menghafalkan cepat saya ngapalin ini, karena saya hobi ngapalin. Seperti Habaitak itu lagunya enak. Habaitak. Terus siapa? Itu sekarang katanya apa? Nah ini ada sholawat baru ini. Itu Habaitak itu lagunya orang kasmaran, Mbak. Orang yang sedang jatuh cinta. Nah gitu loh. Itu dianggap apa? Bacaan sholawat. Padahal itu lagunya orang yang sedang kasmaran, itu jatuh cinta. Masih ingat lagu Magadir dulu? Nah itu juga orang jatuh cinta itu, jadi tinggal pacarnya pergi. Cari-cari itu. Magadir, nah, itu jadi selawat di Indonesia ini. Jadi ibadah, dikira itu selawat. Padahal itu lagunya orang jatuh cinta. Lah kita kejebak kalimat Allah. Lah kalau ada Allah-Allahnya, sepak bola itu juga ada Allah-Allahnya, Pak. Kalau mau gol itu Allah, Allah, Allah, Allah, lah gitu. Kak Setelno. Gak ngerti gitu loh. Ya lagu Arab, kita umat Islam di Indonesia ini, kalau ada Arab, identik dengan Islam. Dikira itu agama, itu lagu syair saja, dangdutan, kalau di sini dangdut gitu loh. Seperti ciumlah keningku, ciumlah punggungku, ciumlah lututku, menunggu loh. Itu lagu percintaan, orang-orang sedang jatuh cinta, habaitat itu. Itu lagu Mesir kalau gak salah itu ya. Esmagadi, terus ada lagi banyak yang, itu laris, dipakai di masjid-masjid. Ya, kasihan rusak ini kan kalau begini. Ditambah lagi diawali dengan bacaan sholat Allahumma sholli ala Muhammad, baru membaca syair itu syair, murni lagu-lagu, bukan ibadah. Ini bahaya ketika kita, maka ini pentingnya memahami sebuah tubuh, suatu bahasa itu penting di sini. Ya, mengikuti suatu bahasa itu penting, supaya ngerti lah gitu, supaya ngerti gitu, bedakan. Ya jadi gak setiap Arab itu mesti apa? Itu Islam. Saya dengar ada, ini bagus, ini enak, ini apa, sholawat baru, sholawat baru. Tiba ya Baitak itu, lagu ini enak banget. Allah gitu. Sama dengan yang lagu tentang apa itu Palestina, itu kan syair sebenarnya. Lagu ini sedih, nangis gitu. Padahal yang bunyi gimana? Enggak pakai jilbab. Enggak pakai hijab. Insyaallah. Maka kalau kita enggak ngerti tentang sesuatu, mudah sekali dibelokkan. Tadi saya katakan, jadi pondasi orang awam dalam beragama itu di jika yang pertama apa? Istihsan. Istihsan itu memandang itu lo baik, itu. Yang dipandang baik menurut akal itu belum tentu baik menurut syariat. Ya. Istihsan. Istihsan itu memandang itu suatu baik. Makanya ini berkembang gitu. Berkembang akhirnya. Bukan cuma 1-2 aja, nanti nyimpangnya bukan cuma 1-2. Ya yang paling mengerikan nanti yang enggak seperti itu dianggap salah, gitu loh, Pak. Padahal itu yang sebenarnya perlu dikaji. Itu yang sebenarnya perlu dikaji. Justru yang enggak mengikuti begitu dianggap salah. Ya. Itu yang pertama ya. Dan itu sudah ditegur dalam Quran, diingatkan di dalam Al-Quran. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 78. Al-Baqarah ayat 78. Di situ disebutkan bagaimana Allah menceritakan karakteristik orang-orang Yahudi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Ada sekelompok orang-orang Bani Israel yang buta huruf terhadap Taurat. Buta huruf terhadap Taurat. Lah kalau buta huruf ngerti enggak kandungan Taurat? Dalam ngerti enggak kandungan sunnahnya nabi yang diikuti? Enggak tahu. Sudah bisa dipastikan enggak tahu. Lah kalau enggak tahu bagaimana beragamanya? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 78. Iya. Langsung terjemahnya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Nah, ini dalam beragama akhirnya apa? Menduga-duga. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Ada teman, ya tetangga dulu ya, meninggal dunia. Tetangga saya ini ingin nyolati. Saya enggak tahu kalau beliau belum bisa sholat jenazah. Ngiting saja ke saya. Enggak ngomong-ngomong tak tanya, kok ngiting aku ya pok dong. Tadi tanggut, ya muni lek. Nah, saya enggak muni maksud ngerti karpe sampean kok. Saya ke depan, malah ke depan. Saya keluar, malah keluar. Tak tanya kok enggak enak gitu loh. Sampean kok mengintili saya dong. Terus mau nanya, dulu sampe bunyi Pak tanya gitu, karena saya bukan orang kebatinan gitu loh, jadi kayak sampe rasanya batin sampe ya. Ustaz, sholat itu kan nanti itu kan 4 takbir ya, iya, doanya apa saja? Loh ya, sampe apa lah tak muruin lo kira-kira, ayo, tinggal sebentar lagi sholat jenazah ini, saya lupa ya, memang jarang dipakai gitu loh, makanya perlu di ulang-ulang, pakai latihan, istrinya pakai jenazah-jenazahan, sholati gitu, supaya hafalannya enggak. Latihan sholat jenazah. Ya Allah, memang enggak dapat, ya jarang dipakai kan, enggak bisa rutin, nunggu orang mati gitu kan. Ya Allah, pertama Fatihah, takbir kedua, baca sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat, gimana doanya lu? Kayak ini gitu, umpama makso melok, umpama makso melok, terus mau coba kira-kira. Ayo, umpama makso ikut gitu, terus takbir baca apa dia? Nah sementara orang itu kan takziah-takziah, banyak yang gak ikut melihat orang sholat. Sementara kalau kita diem aja kan gak mungkin. Akhirnya supaya kelihatan baca, umi-umi akhirnya mau coba-coba ya. Ayo enaknya mau coba Pak, enaknya. Bingung, ya itu makin menduga-duga. Mungkin ini, mungkin ini. InsyaAllah. Ini bingung kita. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat ya, dan ini gak dibenarkan. Makanya ditegur, disinggung oleh Allah dalam situ. Gak boleh kita buta huruf terhadap agama, terhadap kitab kita terutama. Ya, nah, kemudian diingatkan oleh Allah. Ya, di dalam surat 25 ayat 43 ditegur langsung ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ya, sudahkah kau melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya? Apakah kau akan menjadi pelindungnya? Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Hai Muhammad, sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan keinginan hawa nafsunya menjadi Tuhan? Hawa nafsunya menjadi tuan. Artinya apa di situ? Nah, di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ayat yang dimaksud adalah istihsan min syai', menganggap sesuatu itu baik. No, menganggap sesuatu itu, kalau dia menganggap sesuatu baik, waro'ahu hasanan, dan dia memandang itu baik, maka apa? Fi hawa nafsi, dalam menurut pendapatnya, kana dinahu wa madhabahu, maka itu dijadikan beragamanya dan madhabnya. Apa yang dipandang baik itu dijadikan agamanya dan dijadikan madhabnya. Itu yang diikuti kemudian. Jadi mengikuti apa yang dianggap baik oleh perasaannya. Lalu sahabat Ibnu Abbas menukilkan, dulu di zaman jahiliyah itu ada kelompok masyarakat, kaum, suatu kaum menyembah batu berwarna hitam. Kemudian suatu kaum menemukan batu yang berwarna putih yang lebih bagus daripada batu yang berwarna hitam. Akhirnya berbondong-bondong apa menyembah batu yang berwarna putih. Ini lebih bagus katanya daripada batu yang hitam. Akhirnya batu yang hitam di, dan itu terus panen. Ini pernyataan sahabat Ibnu Abbas mengatakan demikian. Apa dipandang baik nanti diikuti terus berkembang. Sementara syariat dari Nabi jelas dasarnya, referensinya, sumbernya itu jelas. Pun ini yang pertama, maka itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah singgung di dalam surat 35. Kita lihat surat 35 ayat 8. Ayo kita lihat surat 35 ayat 8. Surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan lagi, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat inna Allah alimun bima yasna'un. Maka apakah batas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah mengesankan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Nah, inilah yang kemudian menjadikan mereka sangat memusuhi dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menyebabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dijadikan pegangan orang-orang awam dalam beragama, ya, itu adalah apa? Mengikuti kebanyakan. Kebanyakan manusia. Umumnya apa sih? Gitu loh. Umumnya apa sih? Tidak semua yang umum itu benar. Ya, tidak semua yang umum itu benar. Tidak semua yang banyak itu. Jadi kebenaran tidak diukur jumlah. Sedikit banyak itu bukan standar kebenaran. Kebenaran itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ya, yang tentu dengan pemahaman yang benar, bukan dipahami masing-masing. Karena nanti dipahami masing-masing kembali lagi nanti. Seperti yang muncul teroris, dia memahami ayat-ayat itu, Kemudian ada sekelompok yang apa ini menafsirkan dengan perasaan. Ya, ikhlas. Masya Allah pemahamannya luar biasa, jauh sekali dari pemahaman ulama-ulama sunnah. Kemudian maknai tentang ridho, zuhud, qona'ah ini banyak keliru dalam menyampaikan. Ya. Nah, ini ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah di surat 6, surat 6 116. Surat 6 116. Ya. Langsung ya. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Mohon perhatikan, ini Allah sebutkan wa in tuti aksara man fil ard. Dengan tegas Allah menjelaskan, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Maka jumlah banyak itu bukan standar, itu adalah suatu kebenaran. Ya, bukan standar, itu suatu kebenaran. Nah, Allah sendiri mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardh. Tapi bukan berarti kemudian kalau sedikit juga dianggap salah atau benar juga. Kebenaran itu sesuai muwafaqah. Kalau dalam bahasa ulama itu muwafaqah bima ja'a bihi Nabi SAW. Gitu loh. Kesesuaian dengan apa yang dipahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Mari kita simak sebuah hadis. Nanti saya usulkan atau saya anjurkan Bapak Ibu cari kamus Al-Quran. Buka kamus Al-Quran, jenengan buka kalimat aksara, kebanyakan manusia. Kalau kita pakai kamus ini, Kebanyakan manusia, itu rata-rata gak baik. Jelas ya? Kita simak, kita buktikan dulu. Ya, kita lihat di surat 43 ayat 78. Surat berapa? 43 ayat 78 surat Az-Zukhruf. Iya, sudah ketemu? Silakan. Sungguh, kami terhadap datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Lihat, laqad ji'nakum bil haq, sungguh kami telah membawa datang kepada kalian membawa kebenaran. Namun apa katanya? Walakinna aktsarukum lil haqqi karihun, kebanyakan di antara kalian apa? Benci dengan kebenaran. Kebanyakan dengan dia. Dalil kedua, kebanyakan. Surat 5 ayat 59. Al-Ma'idah ayat berapa? 59. Kebanyakan mereka apa? Coba dilihat. Ya. Kata-kata wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Tanya kerana kamu beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Nah, coba disimak. Di surat 43, kebanyakan kalian benci kebenaran. Di ayat ini, kebanyakan kalian fasik. Satu ayat lagi, ada di surat yang sama, surat Al-Ma'idah ayat 62. Ayat 62. Ya. Dan kehormatan beliau di antara mereka orang Yahudi berubah dalam berbuat dosa, permusuhan dan pemakan yang haram, suku, apa yang mereka berbuat? Kebanyakan, antum lihat, itu kamus Al-Quran, itu kamus Al-Quran. Makanya kalau mengikuti kebanyakan, enggak standar, enggak standar. Makanya jangan jadikan standar kebenaran itu dari jumlah, bukan dari jumlah. Intinya di situ Pak ya. Jadi enggak mesti sedikit, enggak mesti juga banyak. Standar itu sesuai dengan dalil dan dipahami oleh para ulama. Seperti itu pemahamannya. Sekarang kita lihat hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Innal Islam bada'a ghoriban." Artikan, sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan. Islam dimulai dengan apa? Keterasingan. Wa sayaudu ghoriban, dan akan kembali asing. Kama bada'a, sebagaimana awalnya. Perhatikan, Islam dimulai dengan keterasingan dan nanti pada hari akhir akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Lalu Nabi berpesan, fatuba lil ghuraba, beruntunglah hai orang-orang yang asing. Satu hadis. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain, yang dimaksud ghuraba itu ditanyakan, ya Rasulullah, manil ghuraba, siapa orang yang dianggap asing tersebut? Siapa yang dianggap asing ini? Siapa-siapa tanya kepada Nabi. Lalu Nabi menjelaskan, yang dimaksud ghuraba itu adalah alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Idza alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan ketika orang lain merusak. Ya. Ketika orang-orang berbuat kebaikan di saat orang lain merusak. Dan itu yang disebut dengan ghuraba. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau nanti ada orang kok pemahamannya gak sama dengan kebanyakan orang, ya jangan dianggap itu salah. Ya, karena itu tadilah, kita kadang-kadang dengan keterbatasan ilmu kita, itu kita gampang mengklaim orang. Ya, saya dulu belum ngaji niku nggih ngoten. Ya, ketika saya sholat, ada beberapa kejanggalan. Yang pertama itu jari telunjuknya itu bergerak-gerak ketika tahiyat. Saya di sampingnya itu batin ini aliran apa? Oh, tangannya apa jenengnya? Ketuil-ketuil. Ini aliran apa? Setelah ngaji, oh ternyata ada hadis yang memang digerakkan bukan karena buyutan. Bukan karena Nabi, memang Nabi menggerakkan, dia digerakkan memang. Makanya dibuka buku-buku hadis, ya, kitab-kitab hadis. Kemudian ada lagi yang apa itu ketawe-ketawe itu. Ya sempat rame itu, sempat rame. Di Sidokare sana. Jadi anak dari pondok pulang, sholat masjid di dekat rumahnya. Sholat sunnah. Kemudian tiba-tiba ada salah satu pengurus lewat di depannya. Dicegat sama dia. Dicegat, berot gitu loh. Oh, dicegat kuatnya gini, berot akhirnya. Lagi rame, akhirnya dibahas, dibawa ke ketakmiran. Ya, sampai rame itu. Nanti dipanggil aja anaknya. Karena dekat dengan masjid rumah. Diterangkan, ini loh ada hadis. Kamu aliran, aku sih aliran gitu kan. Saya pun, kita pun begitu dulu. Kita pun begitu dulu. Ketika belum ngaji, belum buka kitab, belum baca hadis-hadis, ya mentah, Pak. Apa yang kita lahir di situ, yang kita lihat di situ, yang kita saksikan di situ, itulah agama. Ternyata banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki. Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi adab, itu banyak yang harus diperbaiki. Ya. Nah, karena kita mengikut Nabi dan kita akan beragama di atas agama Nabi, maka kita harus mengikuti apa yang diasyariatkan di dalam agama. Ya, makanya perlu kita mengkaji Al-Qur'an. Ya, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis, kitab-kitab hadis. Lawang saya ngaji kitabnya. Yang saya kaji awal itu Kitabul Maram, Pak. Saya baru terbuka, oh ternyata banyak ya. Terbuka wawasan kita gitu. Dari mulai penjelasan Toharo, panjang lebar Toharo. Panjang lebar, dan perbedaannya sangat banyak sekali. Apalagi kita mengkaji kitab sarahnya. Ya. Masya Allah, gak kena dihitung jumlahnya itu. Perbedaan itu. Intinya di situ, kalau perbedaan itu sama-sama ada dalil yang bisa dipertanggung, jawabkan, tinggal ngambil aja, ambil aja sudah. Yang dipermasalahkan itu yang gak ada riwayat sama sekali, gitu loh Pak. Murni itu dari pandangan dan pendapat. Sama sekali gak ada dalil tentang itu. Itu yang dipersoalkan, yang kemudian dijadikan sebuah syariat. Nah, yang nggak mengamalkan dianggap salah lah. Ini masalah gitu. Jadi kebalik kalian dalam beragama itu jadi kebalik. Ya, nah ini yang kedua ya, mengikuti kebanyakan. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mengikuti jumlah yang banyak itu belum tentu benar, bahkan di dalam konteks Al-Quran tadi kita tes nanti, makanya saya anjurkan cari sendiri nanti. Aksara, aksara, aksara, kebanyakan, kebanyakan, kebanyakan. Coba, kebanyakan taat atau bantah? Kebanyakan manusia taat apa bantah? Bantah. Kebanyakan berilmu atau gak berilmu? Gak berilmu. Kebanyakan tunduk atau ngeyel? Ngeyel. Lah kalau kebanyakan seperti ini, apa bisa dijadikan itu standar bahwa jumlah yang banyak itu benar? Saya ketiba ini. Adapun untuk menjaga keutuhan bermasyarakat, ya kita tetap jaga sosial, dijaga dengan baik. Ya, adapun ibadah-ibadah yang memang kita meyakini tidak ada, ya nggak usah ikut. Nggak usah ikut kita. Adapun sosial tetap dijaga. Sakit ibami, hubungan komunikasi tetap dijaga. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, pondasi yang dijadikan sandaran orang awam adalah sebagaimana tadi disebutkan, taklid. Apa yang diperoleh dari apa? Nenek moyang. Ya. Saya ngerubah itu Masya Allah perang Pak di kampung. Masalah kematian. Saya ingatkan, kalau bisa gak usah berobos. Rame gara-gara gak berobos. Ada acara pemberobosan gitu. Berobos, tau berobos. Jadi mayit kalau mau dibawa ke kuburan, anaknya, istrinya itu disuruh berobos. Saya dulu waktu abah saya meninggal, saya dicari-cari. Kan saya masih kecil itu abah saya meninggal. Saya masih kelas 5 SD. Disuruh ngerokok, saya lari gak mau. Belum ngaji saya, belum ngaji, belum kenal tentang ilmu ini. Cuma itu aja gak mau saya. Wah didolak itu kan berobos. Wah gak mau nopo ngunang. Gak nopo kan dani kalau nyanyi. Nah itu keyakinan. Kemudian banting kendi, kendi, banting kendi. Jadi berupa kata banting kendi dua gitu kita. Gak mau nopo nih gini. Ya buat balak katanya. Wallahu'alam bisawab. Kemudian menyaburkan apa beras kuning dengan uang receh. Itu juga demikian. Dalam fikih-fikih agama, imam empat enggak ada penjelasan satu pun tentang demikian. Lah kalau ini kemudian menjadi sebuah keyakinan, diyakini ini nolak bala. Kan ini masuk akidah berarti kan? Akidah yang tidak didasari oleh ilmu gitu loh. Ini masalahnya keyakinan. Kalau itu masuk keyakinan bahaya. Itu bahaya. Ya. Kemudian meninggalkan kendi sama pisang di atas kuburan. Waktu pemakaman saya bawa kendinya dipakai, ditaruh di belum dari siapa sih? Dimarahi saya itu. Kan kendinya saya bawa pulang lagi. Ditaruh sana, ditaruh mana? Kan saya dibagi bawa kendi. Loh gak ngerti saya. Tak bawa pulang lagi dimarahi saya. Suruh naruh di atas kubur. Loh ini untuk siapa gitu loh. Coba yang jenderangan renungkan. Ini kisahnya coba sampean langgar. Ngamuk mbak sampean. Terus pisang. Ini untuk siapa coba? Apa nanti malam tangannya keluar ngambil pisang? Atau gimana? Hal-hal seperti ini kan keyakinan mbak. Kemudian diyakini bahwa ruh itu selama 40 hari berputar-putar di ruh. Nah ini penjelasan dari siapa? Saya sendiri ngalami ketika hari 40 abah saya, ibu saya pesan ke saya. Dan ini hak terjadi betul. Dan dialog gitu. Saya dengan ibu maksudnya, bukan dengan apa. Karena dipeseni. Nah, ojo turu sore-sore. Ini hari ke 40 abamu pamitan. Lah saya ini goblok-goblokan aja gitu loh. Tanya jam piro mak ngono aku. Bingung mak saya jawab. Yo enggak roh. Lah aku ngenteni sampai jam piro? Lah nek ngantuk yo opo menan. Itu pertama enggak bisa jawab sudah. Bingung mak saya itu. Jam piro kok bapak teko? Yo karo jare. Lah gak sampean takon ya. Terus tambah gak karu-karuan, bapak. Akhirnya saya tanya kedua. Dan nanti bapak pamit itu koyo opo gitu loh. Dengan suara, "Nak, aku balik ngono apa piye?" Ternyata ada suara glodak. Engkau yang ada suara gelodak, ya itu bapakmu. Lagi ya goblok-goblokan aja nanya gitu. Lagi gelodaknya bapak pamit sampai kucing apa bedanya gitu loh. Ya bingung ya kan. Tapi ini keyakinan gitu kan. Makanya Buya Yahya yang merupakan matab Syafi'at Tulen, Gus Baha yang merupakan matab Syafi'at Tulen menjelaskan gitu. Itu enggak benar. Termasuk roh setiap malam Jumat ulang ditegur oleh Gus Bahar dengan Buya Yahya. Sudah dijelaskan. Enggak benar walaupun lagunya enak katanya gitu. Buya Yahya coba dibuka itu. Dan memang madzhab Syafi'i enggak ada penjelasan roh kalau apa bisa pergi pulang pergi begitu mending pergi enggak balik Pak kalau saya. Lah iya apa tidak? Kan roh bisa pulang enggak balik-balik itu terus di mana siksa kubur? Gimana siksa kubur? Padahal setelah para pentaziah pulang nanti jenazah ini didudukkan oleh malaikat mungkar dan nakir dan ditanya di situ mulai ada siksa kubur. Ya seperti dengan yang ruh penasaran penasaran dengan apa gitu loh. Apa belum sempat beli lontong lodeh atau gimana penasaran? Ya bahasa guyon saya gitu loh, bahasa selengean kita gitu. Apa yang dibuat penasaran apa gitu kan? Apa? Iya, dibunuh kemudian mati bunuh diri, kecelakaan kan ini diyakini apa? Jadi enggak ada begitu, Pak. Itu keyakinan yang tidak berdasar. Coba jenengan lihat. Kani penjagal 15 orang terbanyak di Indonesia. Masih ingat? Dari Jombang. Harian, ya, ya. Sampean masih ingat membunuh-membunuh begini. Coba, dia ada enggak satu roh saja yang mencari Rian? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Satupun roh bangun Rian, ini enggak ada. Manggil-manggil si pembunuh atau bangkit balas dendam. Itu adanya film Susana dulu gitu. Yang kita dulu belum ngaji kan lihat itu. Gitu? Nah kalau memang benar, kalau memang benar roh itu bisa keliling ke sana balas dendam, ya enak polisi dong. Nggak usah pakai olah TKP, nunggu aja rohnya nanti pasti dendam itu nyari nanti. Setelah dibekuk semua polisi datang gitu kan. Dan keyakinan tentang adab kubur nggak berlaku jadinya. Padahal di dalam hadis itu, roh itu dipegang malaikat, bukan ucul karepe dhewe. Dipegang malah malaikat. Kalau bisa ucul, Pak, mending ini logika kita. Bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan akal. Keyakinan ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah, mayat setelah dikubur, jarak beberapa saat datang malaikat. Dan itu roh dikembalikan ke jasad. Dikembalikan. Cuma saja, kalau yang meninggal itu orang dolim, itu pintu langit 1, 2, 3, 7 gak dibuka oleh Allah. Gak dibuka oleh Allah. Lalu roh itu dilempar ke dalam jasad ini. Bukan kemudian apa? Gentayangan, bukan. Itu dikawal oleh malaikat maut, dikawal. Lalu dikembalikan kepada jasad dengan penuh siksaan. Dengan penuh siksaan. Ya apalagi yang mati bunuh diri. Dia disiksa sampai kiamat nanti dengan alat yang dipakai untuk membunuh dirinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau stres, putus asa, depresi, jangan bunuh diri, jangan. Mati-mati. Gak usah takut gak mati, mati-mati. Tapi jangan bunuh diri. Kalau waktunya gak mati jenengan. Coba nanti jenengan gantung, wis melet, tonangan. Akhirnya sampai melet. Gimana nanti? Ya gak usah. Waktunya mati-mati. Gak usah stres, gak usah bunuh, apa? Depresi. Sharing, minta nasihat saat bagaimana kita, gitu loh. Ya, jadi gak ada riwayat yang namanya, oh, itu dalam pengawalan, Pak. Nah, kalau kemudian bisa pergi, kemudian balik lagi pergi, terus malaikat yang datang ngapain? Coba, pergi kemudian malaikat datang. Rohnya gak ada, malaikat gimana? Bikin nanti wong-wong. Gimana coba? Bingung, mencari didoai wong lur diupang gitu kan. Apa bayangan kita gimana? Besitan gitu. Kalau memang mau dicari malaikat, mending gak balik kan gitu. Loh ya apa tidak? Kalau bisa ucul sendiri begitu. Dan unik saja itu. Yang coba, yang dilihat apa? Hansip. Satpam itu kan. Jual sate itu kan. Astagfirullah. Nah, ini keyakinan-keyakinan. Singgoten ber dasar dan ulama-ulama alhamdulillah dalam hal ini loh ya, dalam hal ini ulama-ulama dari kalangan madzhab Syafi'i menjelaskan itu, sudah dijelaskan itu enggak benar, tapi tetap aja berjalan ya sholat. Tugas kita hanya menyampaikan, soal mereka yakin ya sudah selesai, sudah tugas kita menyampaikan, jangan dipaksa orang memahami seperti apa yang kita pahami. Kita tugas kita apa? Nyampaikan dengan cara yang benar, sampaikan dengan cara yang benar kan ya belum tahu gimana lagi. Oh saya dulu ya ngotot, Pak, ngotot gitu. Dong saya mau sunat aja disuruh pamit ke rumah kuburan Bahil. Ya pamit. Pamit. Nah, saya tanya ke Mbak Ibu itu. Lah aku kok ngomong apa, Mak? Ya pamit nang Mbah, sesuk cucumu sunat. Dongane yo cek nang paras ambek selamat. Lu untungnya mbak itu enggak jawab, itu untungnya. Aku jawab pokoknya enggak kepelayu-pelayu. Lu mereka udah diyakini loh, Pak. Sakit iman paham ini. Masya Allah, Masya Allah. Namun kita tetap yang mendoakan, bukan setiap malam Jumat, tapi setiap saat. Makanya di waktu sujud, itu waktu istimewa. Doakan orang yang paling istimewa. Siapa? Orang tua. Bawa waktu sujud, doakan orang tua. Ya, supaya doa-doa kita menjadi penerang kuburnya. Ya. Kemudian beramal, beramal-amal yang soleh. Supaya orang tua kita mendapat bagian dari amal soleh yang kita lakukan. Menjadi ampunan bagi mereka. Menjadi meluaskan tempat kuburnya. Dan kita wasiatkan ke anak-anak kita juga. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah cara beragama orang. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Begitu pula di dalam surat 31, kita lihat surat 31 ayat 21 sampai 22. Surat 31 ayat 21 22. Surat Luqman ya. Ya, kita lihat. Iya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Iya. Dan aku yang dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapat dari nenek moyang kami. Nah, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun sebenarnya senang menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua peninggalan dari sebuah syariat itu diikuti. Kalau memang sesuai dengan dalil, kita ikuti adat-adat harian, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik tentang bermasyarakat. Kalau memang sesuai dengan sunnah, ya harus kita ikuti, diramut, dijaga. Kalau memang sesuai dengan, nggak boleh ditinggalkan. Ya seperti apa? Di antaranya menjamu keluarga orang yang meninggal, itu disyariatkan. Itu disyariatkan. Ya, menjamu keluarga yang ditinggalkan. Karena kita meringankan bebannya. Itu dianjurkan. Jadi kalau ada tetangga kita meninggal, maka kita upayakan kita yang memasakkan mereka. Memasakkan mereka. Dan ini sudah berjalan di beberapa majelis, ya, alhamdulillah. Jadi datang kita ke yang punya musibah, Bu, Pak, ini dari teman-teman selama 3 hari ke depan, jenengan tidak usah masak, ya, dari kita gitu loh, cok, sampean nggak usah masak, lo kenapa mas, sampean puasa saja, gitu. Kisah menikin ngejak gelut, gitu. Dari kita gitu loh. Makanya budayakan ini. Ini sangat bagus dan itu anjuran yang disampaikan oleh para ulama untuk menghibur mereka. Dan saya yakin Pak, sangat terhibur. Sangat terhibur. Dan ringan karena gak mikir masa. Karena sudah ada yang menjamu. Insya Allah. Maka ini budaya-budaya yang baik. Dan itu bagian dari amal soleh yang harus dikembangkan, dijaga, dilestarikan. Ini amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah. Ya, kemudian ketika sakit dikunjungi, dibawakan oleh-oleh, walaupun itu tidak ada harus bawa, enggak, cuma ini membahagiakan. Karena orang sakit itu pada dasarnya senang kalau dikunjungi. Ya, dikunjungi, dibantu, diringankan untuk pengobatan. Ya, ketika mereka punya hajat kita bantu mereka meringankan bebannya. Ya, ini dianjurkan. Maka hal yang seperti ini boleh dilaksanakan, bahkan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya ini karena Maghrib juga jadwalnya semakin maju ini ya. Jadi saya Maghrib ada di Wage ini, Pak. Jadi mohon maaf untuk tidak ada soal jawab dulu. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menolong kita, menambahkan ilmu kita, menjaga akhlak kita, menjaga ibadah kita, dan semoga Allah meneguhkan keyakinan kita tidak tergelincir ke jalan-jalan yang menyimpang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.